نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله والحمد لله pada malam hari ini, malam pertama dari bulan Dzulhijjah, ala hasabil hisab 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 1 Agustus 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembacaan kita dari karya Syekhina Al-Allamah Al-Faqih Al-Mufassir Ubaid ibn Abdullah ibn Sulaiman Al-Jabiri Al-Hamdani Hafizahullah Wara'ah, di dalam karya beliau yang berjudul Ittihaful Uqul Bisharhi Thalathatil Usul, yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah masuk kepada faedah yang keempat yang disebutkan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah ketika beliau mensyarah atau menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepadaku. Faedah pertama, kedua dan ketiga telah kita sebutkan dari karya beliau, dan pada malam hari ini biidznillahi ta'ala kita akan masuk kepada faedah yang keempat biidznillahi ta'ala. Berkata Syekhuna hafizahullah wara'ah ar-rabi'atu, faedah yang keempat, الرد على من يقول من العقلانيين والفلسفيين أتباع المدرسة الفلسفية العقلية المعاصرة إن الجن ميكروبات وجراثيم. Faedah yang keempat dari ayat ini adalah bantahan kepada mereka kaum aqlaniyin yang menuhankan akal-akal mereka di dalam beragama. Telah kita jelaskan apa yang berkaitan dengan al-aqlaniyin pada pertemuan yang terakhir, yang mana mereka mengedepankan al-aql daripada an-naql, akal-akal mereka, logika-logika berpikir itu jauh lebih mereka kedepankan daripada an-naql, daripada an-nas, daripada dalil-dalil yang datang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika berbenturan sebuah dalil dengan akal yang ada di sisi mereka, maka mereka akan mengedepankan akal-akal tersebut, dan sikap ini berbeda dengan sikap yang dimiliki oleh Ahli Sunnati Wal Jamaah, mereka-mereka yang menisbahkan diri mereka kepada As-Salaf, Da'watus Salafiyah, yang mana mereka mengedepankan naql al-adillah dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun tidak masuk syariat tersebut ke logika-logika berpikir mereka. Ada sebuah syariat yang seakan-akan tidak masuk akal, mereka pun akan tunduk. Ini akidah Ahli Sunnati Wal Jamaah. Wal falsafiyin, dan bantahan terhadap kaum falsafah. Siapa itu kaum falsafah? Atba'al madrasatil falsafiyatil aqliyatil mu'asirah atau mu'asirah. Kaum falsafah adalah mereka yang terdidik di bawah pendidikan falsafah, ilmu kalam, yang juga mengedepankan, menuhankan akal-akal mereka yang ada dan tersebar di zaman kita sekarang ini. Apa pendapat mereka? Pendapat kaum aqlaniyin dan falsafiyin, Mereka memiliki sebuah pernyataan, innal jinna, sesungguhnya kaum jin yang ada di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala, yang ada di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jin yang dimaksudkan dalam nas-nas tersebut adalah mikrobat wa jarathim, adalah sekedar kuman atau bakteri-bakteri. Sesuatu yang kecil, yang tidak nampak, yang tidak terlihat, yang tidak dibebani syariat menurut mereka. Wa hadza yakdzibuhu syar'u wal hissu wal aqlu. Maka berkata beliau dalam meluruskan keyakinan ini, meluruskan pernyataan mereka bahwa pernyataan ini didustakan. Yang membantah bukanlah a'immah. Langsung yang membantah adalah syar', ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, al hiss, realita, realita yang ada, waqi' yang ada di muka bumi ini, wal aql, begitu pula akal-akal sehat yang dimiliki oleh manusia. Kemudian beliau masuk kepada penjelasan bantahan tersebut secara bertahap. Yang pertama, fasyar'u. Adapun syariat yang membantah pernyataan mereka, ma taqaddama minal ayat, dari apa yang telah kita nukilkan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, terkhusus ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, wa ma khalaqtul jinna, tidaklah aku ciptakan jin, kata Allah jalla jalaluhu dengan lafaz yang sangat jelas, wa ma khalaqtu al jinna, maka tidak akan mungkin al jinna yang dimaksud di sini hanyalah kumpulan dari kuman-kuman, kumpulan dari bakteri-bakteri yang ada. Terlebih di akhir ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa liya'budun, kecuali agar mereka itu bisa beribadah, hanya beribadah kepadaku. Artinya mereka adalah sebuah kaum yang juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beban taklifiyah, beban syariat Islam. Wa ma maddat al-isyara ilaihi min al-hadis, dan telah kita jelaskan pula isyarat dari beberapa hadis Nabi yang telah kita bahas. Adapun dari sisi yang kedua, kata beliau, wal aqlu, dari sisi akal sehat, akal jernih yang dimiliki oleh seorang manusia, la yu'rafu anna ar-risalata balagat al-mikrobat wal hasyarat. Akal jernih, akal sehat yang dimiliki oleh manusia tidak akan membenarkan bahwasanya syariat Allah Subhanahu wa taala itu ditujukan kepada kuman-kuman yang ada, bakteri-bakteri yang tersebar di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Faman rasulul hasyarat? Maka beliau memberikan di sini istifhamul ingkari, siapa utusan dari kalangan hasyarat? Siapa utusan dari bakteri-bakteri atau kuman-kuman tersebut? Mereka bukan makhluk yang diberikan beban syariat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bagaimana kaum jin disetarakan, dianalogikan dengan mereka? Wa ma'lumun, dan seperti yang telah kita ketahui, annallaha lam yashra' asy-syara'i'a illa lil aqala min khalqihi. Yang telah kita ketahui perkara yang masyhur, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mensyariatkan syariat-syariat Islam kecuali kepada para uqala, orang-orang yang berakal dari kalangan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak berakal seperti binatang tidak diberikan beban syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diberikan beban syariat adalah al-uqala, mereka-mereka yang memiliki fikiran, mereka-mereka yang memiliki akal. Adapun dari sisi yang ketiga, kata beliau, wa ammal hissu, dari realita yang ada untuk membantah pernyataan kaum aqlaniyin dan falsafiyin ini, faqad tawatara fi akhbarin nas, telah ada, telah tersebar khabar yang ada di tengah-tengah manusia, wa bin naqlatil udul ru'yatal jin, dan penukilan dari orang-orang yang memiliki sikap adil, orang-orang yang terpercaya, as-siqat, bahwasanya mereka ada yang pernah melihat secara langsung makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bernama jin tersebut. Wa min dzalikum, dan di antara penukilan yang sampai kepada kita, aydan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardah, adalah ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardah ra'ahum fil haditsis sahih, melihat salah seorang dari kaum jin tersebut yang dinukilkan dalam sebuah hadis yang sahih, alladzi rawahul Bukhari, yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah fi kitabil wakalah, di dalam kitab al-wakalah. Haditsun tawilun, hadis yang sangat panjang. Wa fihi, di dalam redaksi hadis tersebut dinukilkan, anna Aba Hurairah amsaka bihi, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda pernah menangkap, menahan salah seorang dari kalangan jin, lamma jaa yahthu minas sadaqah, ketika salah seorang dari mereka mendatangi Baitul Mal untuk mengambil sedekah, untuk mengambil harta yang terdapat di dalam Baitul Mal tersebut. Thalathata ayyam, selama 3 hari berturut-turut Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda menahan mereka, atau menahan salah seorang dari mereka yang hendak mencuri dari Baitul Mal tadi. Wa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda yuhaddiduhu, dan Abu Hurairah mengancam dia, yakni mengancam seorang dari kalangan jin tersebut, biraf'ihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan diangkatnya, akan disampaikannya perkara jin tersebut, yakni perkara orang tersebut yang sebelumnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tidak mengetahui bahwa yang mendatangi beliau radhiyallahu taala anhu setiap malamnya adalah seorang jin. Nanti setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwa dia adalah seorang jin terkhusus dari kalangan asyayatin, maka barulah Abu Hurairah tersadar ini seorang jin yang menjelma menjadi seorang manusia. Maka ketika 3 hari 3 malam seorang jin tadi mencoba mencuri apa yang ada di sisi Abu Hurairah dari Baitul Mal, sadaqah-sadaqah kaum muslimin yang dikumpulkan, maka Abu Hurairah pun mengancam akan memberikan, akan menemukan dia dengan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'allal, akhirnya dia berkelit, meminta uzur, mencari-cari alasan kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, dengan dia mengatakan wa annahu dhu'iyalin wa sahibu hajah, membuat Abu Hurairah memiliki perasaan yang melas, agar dia melas agar terdapat rasa kasihan dari sisi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda. Dia mengungkapkan, menyatakan bahwa dia adalah orang yang memiliki keluarga yang banyak, tanggung jawabnya banyak, wasahibu hajah, dan dia adalah seorang yang memiliki kebutuhan yang mendesak sehingga harus mau tidak mau mencuri dari sedekah kaum muslimin tersebut. Fil marratil akhirah, setelah diancam oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda pada terakhir kalinya, malam yang ketiga, lamma ra'a aduwallah ma ra'a minal jad, ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda mendapati ternyata orang tersebut kembali lagi setelah diancam oleh Abu Hurairah dan dilepaskan, diancam, dilepaskan, karena Abu Hurairah merasa kasihan setelah dia memelas kepada Abu Hurairah. Malam yang ketiga, malam yang terakhir, terlihat lagi oleh Abu Hurairah, dan kali itu tidak akan dikasihani lagi oleh Abu Hurairah. Maka ketika Abu Hurairah akan mengangkat perkara orang tadi ke hadapan Nabi SAW, akan dipertemukan kepada Nabi SAW, maka orang tadi mengatakan, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, da'ni, lepaskan aku. Wa u'allimuka ayatan idza qara'taha la yaqrubaka syaitanun. Lepaskan aku wahai Abu Hurairah, apabila engkau melepaskan aku, maka aku akan mengajarkan kepadamu sebuah ayat yang apabila kamu membaca ayat tersebut, syaitan tidak akan mendekatimu selama-lamanya. Qala wa mahiya? Maka Abu Hurairah yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, seorang yang sangat haus dengan faedah-faedah ilmiah, seorang yang sangat kepingin untuk belajar, belajar, dan belajar, tersentak, penasaran, ingin mendapatkan apa ayat yang bisa menjauhkan dirinya dari gangguan syaitan. Maka Abu Hurairah bertanya, mahiya, apa yang kamu maksudkan dari ayat yang bisa menjagaku dari gangguan syaitan? Qala Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian orang tersebut yang ternyata jelmaan seorang syaitan mengajarkan Abu Hurairah sebuah ayat yang namanya ayat Al-Kursi. Idza awaita, maka orang tersebut mengatakan, apabila engkau apabila engkau akan menuju, idza awaita ila firasyika, apabila engkau akan menuju pembaringanmu wahai Abu Hurairah, faqra'ha, maka bacalah ayat yang aku ajarkan tersebut, falan yaqrubaka syaitanun, maka pasti syaitan tidak akan mendekatimu sampai pagi hari datang. Ini sebuah pengajaran, sebuah ta'lim dalam tanda kutip yang diberikan oleh seorang syaitan yang menjelma menjadi seorang manusia yang Abu Hurairah tidak mengetahui bahwa dia adalah syaitan. Maka orang tersebut akhirnya dilepas oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah mendapat sebuah faedah yang baru karena perkara ini, amalan ini, yaitu membaca ayatul kursi sebelum seorang mendatangi pembaringannya akan tidur di malam hari, adalah satu hal yang belum pernah diajarkan oleh Nabi SAW, belum pernah didengar oleh Abu Hurairah dari lisan Nabi SAW. Maka ini faedah baru yang ditangkap, faedah baru yang diambil oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda. Akhirnya dilepaslah orang tersebut. Maka Nabi SAW yang keesokan harinya bertemu dengan Abu Hurairah, faqala lahu Nabi SAW, setelah diceritakan secara ringkas kepada Nabi SAW oleh Abu Hurairah tentang apa yang terjadi selama 3 hari 3 malam, Nabi SAW menyampaikan kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, sadaqaka wa huwa kadzub. Yang sebelumnya Abu Hurairah bertanya kepada Nabi, apakah benar wahai Rasulullah apa yang telah diajarkan oleh orang tersebut? Apabila aku mendatangi tempat tidurku, apabila aku mendekati pembaringanku, sampai pagi hari aku tidak akan diganggu oleh syaitan, apabila sebelum tidurku aku membaca ayat Al-Kursi. Maka Nabi SAW bersabda, sadaqaka, itu adalah hal yang benar wahai Abu Hurairah. Dia telah jujur mengajarkan sesuatu yang benar kepadamu. Wahuwa kadzub, akan tetapi ketahuilah bahwa orang tersebut adalah pendusta besar. Tersentak Abu Hurairah, kaget. Kok bisa? Orang tadi yang disifati oleh Nabi SAW sebagai kadzub, pendusta besar, mengajarkan satu faedah ilmu. Maka Nabi SAW melanjutkan, ata'alamu man tukhatibu ya Abu Hurairah mundu thalath. Wahai Abu Hurairah, apakah engkau sadar siapa yang engkau ajak bicara selama 3 hari 3 malam yang berlalu itu? Qala la, aku tidak tahu wahai Rasulullah. Qala dzalika syaitan. Ketahuilah wahai Abu Hurairah bahwa orang tersebut adalah jelmaan syaitan. Syaitan yang mengajarkan Abu Hurairah agar kaumnya, kaum dari kalangan syaitan itu, iblis dan bala tentaranya dari kalangan jin, tidak akan mengganggu orang-orang yang membaca ayat kursi sebelum tidurnya. Ilmu yang keluar dari syaitan. Sebahagian ahlul bid'ah wal ahwa, ikhwati fillah yarakumullah, memanfaatkan hadis ini sebagai dalih untuk mereka ajarkan kepada para atba'nya, para pengikut-pengikut mereka, murid-murid mereka, dan orang-orang yang loyal terhadap mereka, bahwasanya tidak dibenarkan apa yang diajarkan oleh kaum salafiyah yang mutasyaddidah, kaum salafiyah yang terlalu keras dalam mengamalkan agamanya, karena mereka mengajarkan bahwa seorang tidak boleh mengambil ilmu kecuali dari ahlus sunnah sesama mereka, dari salafiyun sesama mereka. Ini satu hal yang keliru kata para da'i mereka. Mereka berdalilkan atau berdalihkan lebih tepatnya dengan hadis yang ada di hadapan kita ini. Bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda mengambil sebuah faedah, mengambil sebuah ilmu dari syaitan. Lebih bahaya mana, bermajlis dengan syaitan ataukah bermajlis dengan seorang muslim yang mungkin dia adalah seorang ustaz, dai, lulusan dari Jamiatul Islamiyah di Madinah, atau mungkin lulusan dari Jamiat Ummul Qura di Mekah, atau mungkin lulusan dari Jamiatul Azhar di Mesir. Lebih parah mana antara syaitan dengan ustad-ustad tersebut, da'i-da'i tersebut, atau syekh-syekh tersebut? Maka terpolalah dalam pemikiran ha'ula, mereka yang menisbahkan dirinya kepada salafiyah zuran wa buhtanan, bahwa hal tersebut dan dalil ini adalah dalil yang sangat kuat. Ternyata dari dalil ini pula kita bisa membantah syubhat tersebut. Tidakkah kita memperhatikan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda tidak mengambil ilmu langsung dari syaitan? Yang pertama, syaitan yang menawarkan, u'allimuka ya Abu Hurairah, aku akan mengajari kamu wahai Abu Hurairah, tapi syaratnya lepaskan aku, jangan pertemukan aku dengan nabimu, jangan kamu tangkap aku dan kamu laporkan perkaraku ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bantahan yang pertama. Apakah du'at ahlil bid'ah wal ahwa ad-dullal, mereka menawarkan ilmu kepada kita, atau kita yang datang ke majelis mereka dengan membawa motor, dengan membawa kendaraan, kita mendatangi tempat-tempat ta'lim mereka? Ini sudah perbedaan. Kalau dalam bahasa usulnya al-qiyasu ma'al fariq, enggak bisa disamakan karena satu hal yang berbeda, tidak bisa dianalogikan, tidak bisa disamakan. Kondisi yang pertama, Abu Hurairah menerima tawaran. Kondisi yang kedua, para murid dari haula yang menisbahkan diri mereka kepada salafiyah zauran wa buhtanan, bukan menerima tawaran dari ustad-ustadnya. Ayo saya ajarkan kepadamu ilmu mustalah, ayo saya ajarkan kepadamu ilmu fikih. Bukan. Tapi murid-murid tersebut yang dihasung oleh guru-guru mereka, ayo berangkat ke ta'limnya Ustadz Fulan, ayo berangkat ke majelisnya Ustadz Fulan, ayo dengarkan ceramahnya Syekh Fulan, dan yang seterusnya. Sehingga dari sini saja terlihat perbedaannya antara Abu Hurairah dengan apa yang ada di sisi mereka, wal'iyadzu billah. Yang kedua, ketika Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah menerima ilmu tersebut, tidak langsung ditelan mentah-mentah, akan tetapi disimpan oleh Abu Hurairah, tidak diamalkan malam itu oleh Abu Hurairah, akan tetapi langsung ditanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah mendapatkan ilmu dari Nabi, ketika mendapatkan kepastian dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, shadaqaka, itu ilmu yang benar wahai Abu Hurairah, baru Abu Hurairah mulai mengamalkan ilmu dalam tanda kutip yang berasal dari syaitan tersebut. Jadi tidak serta-merta, berbeda dengan kondisi atba haula ad-dullal, pengikut-pengikut mereka. Maka mereka ketika mendapatkan ilmu dari majelis Ustadz Fulan, dari majelis Syekh Fulan, mereka langsung mencatatnya dan menerimanya. Tidak ditakkid lagi, tidak dikoreksi lagi, tidak di-cross check lagi, tidak ditabayyun lagi kepada orang-orang yang mereka anggap berilmu, yang memiliki akidah salafiyah shafiyah, tapi langsung diterima mentah-mentah begitu saja. Syattan baina hadza wa hadza, perbedaan yang jauh antara perkara ini dengan perkara yang satunya. Tidak bisa sekali lagi disamakan, ikhwat fillah ya ra'akumullah. Kemudian perkara yang ketiga, yang dalam hadis ini pula bisa kita luruskan syubhat yang tersebar di tengah-tengah mereka, adalah tahzir dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apakah keluar tahziran dari para da'i tersebut kepada du'at ad-dulal, kepada jamaat tabligh misalkan, atau kepada al-khawarij, atau kepada as-sururiyah, atau kepada al-haddadiyah, atau kepada al-murji'ah, dan yang lainnya dari sekte-sekte sesat, al-ash'ariyah, as-sufiyah, dan yang seterusnya. Apakah ada bentuk tahzir? Tidak ada, bahkan bentuknya adalah pujian. Ayo datangi majelis Ustadz Fulan. Kenapa? Dia orang yang baik. Walaupun akidahnya akidah sufi, tapi ilmunya tinggi. Ayo pelajari ilmu hadis dari dia. Ayo datangi majelis Ustadz Fulan, walaupun dia seorang yang memberontak pemerintah, berakidah khawarij, tapi adabnya luar biasa, sopan santunnya masya Allah, budi pekertinya sangat luhur, dipuji. Beda dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membenarkan ilmu dalam tanda kutip yang didapat dari syaitan, maka Nabi mentahzir Abu Hurairah, wa huwa kadzub, dia pendusta besar wahai Abu Hurairah. Dan perbedaan yang keempat atau bantahan yang keempat dalam perkara ini adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, setelah mengetahui dan mendengarkan secara langsung tahziran Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap syaitan tersebut, tidak pernah ternukil abadan Abu Hurairah mengambil ilmu lagi dari syaitan. Berbeda dengan haula, berbeda dengan mereka, terus mengambil ilmu setiap malam datang, setiap sore datang, setiap kajian datang, setiap daurah datang, setiap tablik akbar datang, terus menerus. Syattan baina hadza wa hadza, perbedaan yang sangat jauh, sehingga yang mereka jadikan sebagai dalil, sebagai hujjah, sebenarnya bukan hujjatan lahum, tapi hujjatan alaihim. Bukan dalil untuk mereka, melainkan dalih yang mereka cari-cari dengan sengaja, wal'iyadzu billah. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, dilanjutkan oleh Asy-Syaikh Ubaid ibn Abdillah Al-Jabiri hafizahullah wa ra'a, wa ila yaumina, dan sampai saat ini, tablughuna akhbarul udul, telah sampai kepada kita khabar-khabar dari mereka orang yang adil, orang-orang yang terpercaya, fi musyahadatil jin, bahwasanya salah seorang dari mereka atau dua orang atau sekelompok dari mereka pernah melihat bangsa atau kaum jin dengan mata mereka. Maka ini menunjukkan bantahan-bantahan yang ditujukan kepada kaum aqlaniyin dan falsafiyin, orang-orang yang bergelut dengan ahlul kalam, orang-orang yang bergelut dengan ahlul aql, bahwasanya jin bukanlah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan beban syariat. Akan tetapi jin hanya kumpulan dari kuman-kuman dan bakteri-bakteri jahat. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Maka pernyataan tersebut adalah pernyataan yang tidak sama sekali benar. Bahkan Al-Quran, logika berfikir, dan realita yang ada membantah apa yang ada di sisi mereka dari pernyataan tersebut. Kemudian ikhwati fillah yarakumullah, masuk kepada lanjutan dari matan yang ada. Wa ma'na ya'budun yuwahhidun, kata Syekh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi alaihi rahmatullah, dan makna ya'budun adalah yuwahhidun ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepadaku. Maknanya ya'budun, maknanya agar mereka hanya beribadah, ay yuwahhidun, agar mereka senantiasa mentauhidkan aku. Yuwahhiduni, agar mereka senantiasa mentauhidkan aku. Kemudian kata Syekhuna hafidhahullah, wattauhidu, adapun definisi dari tauhid adalah ifradullahi bil ibadah, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat yang kita persembahkan amalan-amalan ibadah kita apapun bentuknya hanya kepadanya. Hadza huwa tauhidul uluhiyah, dan inilah makna dari tauhid al-uluhiyah. Karena seperti yang kita ketahui, tauhid itu terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama tauhidul uluhiyah, yang ini merupakan inti dakwahnya para nabi. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Semua para nabi dan rasul memiliki misi yang sama agar kaumnya, agar pengikut-pengikutnya selalu dan senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya tauhidul uluhiyah. Tauhid yang kedua adalah tauhidur rububiyah. Tauhid yang berkaitan dengan af'alullah Subhanahu wa taala. Adapun yang pertama tadi tauhidul uluhiyah, definisi mudahnya adalah apa-apa yang berkaitan dengan af'alul ibad. Salatnya seorang hamba, berpuasanya seorang hamba, bersedekahnya seorang hamba, af'alul ibad, amalan-amalan saleh yang ada di sisi manusia, yang ada di sisi hamba Allah, yang ada di sisi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan-perbuatan mereka inilah yang namanya tauhid al-uluhiyah, agar mereka senantiasa mentauhidkan Allah dengan tauhid al-uluhiyah. Yang kedua tauhid ar-rububiyah, yang berkaitan dengan af'alullah, af'alur rabb, perbuatan-perbuatan Allah, Allah yang maha memberikan rezeki, Allah yang maha mengatur, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, dan yang seterusnya dari asma wa sifat, ada atau perbuatan-perbuatan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bentuk af'al, segala macam bentuk perbuatan Allah jalla jalalu. Ini jenis tauhid yang kedua. Adapun jenis tauhid yang ketiga adalah tauhid al-asma wa sifat. Ketika seorang hamba mentauhidkan Allah, menetapkan nama-nama bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an, sesuai dengan apa yang Allah tetapkan di dalam ayatnya. Begitu pula mereka menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, apa pula yang ditetapkan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam di dalam As-Sunnah. Tidak bisa keluar dari perkara tersebut, karena asma'ullahil husna wa sifatihil ulia merupakan perkara tauqifiyah. Tidak ada mahal, tidak ada celah untuk seorang berijtihad, berinisiatif. Nampaknya nama ini bagus untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Wisnu. Wisnu itu adalah nama yang dimiliki oleh berhala kaum Hindu Buddha, Hindu atau Buddha, wallahu alam, orang enggak tahu. Ini Wisnu. Artinya sama dengan apa yang dimiliki oleh orang-orang Islam, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khaliq. Allah Subhanahu wa taala pencipta. Wisnu itu yang menciptakan mereka orang-orang Hindu, yang menciptakan mereka orang-orang Buddha. Nama sesembahan orang Hindu Buddha, Wisnu, nama berhala, nama patung. Oleh karenanya ikhwati fillah yarakumullah, dari sini kita bisa mengetahui kesesatan yang dimiliki oleh seorang da'i yang ma'ruf yang bernama Zakir Naik, yang berasal dari negeri India, yang katanya dia seorang doktor, dan majelisnya dipenuhi dengan al-jidal, diskusi-diskusi, debat-debat. Dan katanya dari sekian banyak pengikutnya, dari sekian banyak pendengar-pendengarnya masuk ke dalam Islam, bisa tenang dengan keimanan pada Allah dan Rasulnya karena mengikuti debat-debat yang diadakan oleh Dzakir Naik tersebut. Dan Dzakir Naik ini seorang yang dipuji oleh Firanda Andirja, tokoh utama dari kaum Roja Sururiyah. Direkomendasi, dipuji. Kenapa Dzakir Naik ditahdir? Kenapa Dzakir Naik dibicarakan? Padahal dia memiliki kebaikan-kebaikan yang banyak. Mungkin data yang sampai, dan data ini katanya data yang terpercaya, data yang thiqah, bahwasanya yang sudah memeluk Islam melalui perantara tangannya Dzakir Naik itu ada ribuan orang-orang kafir masuk semua ke dalam Islam. Maka kata Firanda, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am, berdalil dengan hadis Nabi, satu orang saja yang masuk ke dalam Islam itu lebih baik daripada unta merah yang dia miliki, harta yang paling mulia, harta yang paling utama yang dia miliki, satu orang, apalagi ribuan orang yang masuk ke dalam Islam sebab Dzakir Naik tersebut. Dengan dasar ini dipujilah Dzakir Naik. Akan tetapi akidah ahli sunnati wal jamaah, ikhwati fillah ya ra'akumullah, bukannya menghapuskan kebaikan-kebaikan yang ada di sisi seorang muslim, seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala, umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ahlu sunnah tidak akan menghapus amalan-amalan soleh mereka. Tapi yang dihukumi oleh ahlu sunnah adalah perkara insaf, sesuatu yang adil, yang diajarkan oleh Allah, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melihat apa-apa yang ada di sisi orang-orang musyrikin, apakah orang-orang musyrikin tidak memiliki kebaikan? Mustahil. Orang musyrikin dikenal sebagai orang-orang yang karam, dermawan. Bahkan dermawannya itu sangat, bukan hanya satu kali, bukan hanya satu saat, tapi sering. Ini diantara mizah, keistimewaan yang dimiliki oleh mereka, bangsa Arab, terkhusus ketika itu musyrikin. Akan tetapi kebaikan-kebaikan tersebut tidak pernah kita dapati dinukilkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau menjelaskan kesesatan mereka kaum musyrikin. Dibantah begitu saja oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala membantah munafikin, membantah kaum musyrikin pun tanpa menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Apakah kita lantas berani mengatakan Allah dan Rasulnya menghapus amalan-amalan soleh yang telah mereka kerjakan? Al-karam, kedermawanan, sodakoh demi sodakoh yang telah mereka kerjakan. Apakah kita berani? Siapa kita mau menganulir, mau mengkritisi Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat-ayatnya, mau mengkritisi Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau alaihi salatu wassalam. Khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk ada pada sisi Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika beliau menjelaskan kesesatan musyrikin, ketika Allah jalla jalaluhu pun menjelaskan kesesatan musyrikin, munafikin, tanpa satu pun menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, ketika ada sebuah statement, sebuah pernyataan yang khususnya tadi keluar dari seorang yang bernama Dzakir Naik, kemudian ditimbang dalam timbangan Al-Quran, ditimbang dalam timbangan sunnah, bahwa dia menyatakan Allah boleh diberi nama dengan nama Wisnu, boleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan dengan nama tersebut, a'udhu billahi minad dalali wal bid'ah, a'udhu billahi minal hawa. Walaupun dilihat dari sisi makna benar, tapi nama dan sifat yang Allah subhanahu wa ta'ala miliki itu tauqifiyah, tidak bisa diganggu-gugat, sudah baku, tidak ada tempat untuk seorang hamba berinisiatif, berijtihad, ini nampaknya pantas bagi Allah, ini nampaknya pantas bagi Allah, ini nampaknya bisa kita sematkan, bisa kita sifatkan untuk Allah jalla jalaluhu. La. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan dengan ajaran yang sempurna nama-nama Allah, sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah pun subhanahu wa ta'ala yang paling mengetahui tentang zatnya yang maha sempurna telah menyebutkan ini nama-nama Allah, ini sifat-sifat Allah. Laisa fihi mahallan lil ijtihad, tidak ada tempat untuk berijtihad dari sisi seorang hamba. Seorang hamba bisanya menetapkan apa yang Allah tetapkan, menetapkan apa yang telah ditetapkan pula oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam, dan tidak bisa mengotak-atik. Maka dibahas oleh para ulama as-salaf, Syekh Shalih Al-Fauzan berfatwa tentang perkara ini. Bahkan Syekh Shalih Al-Fauzan dengan tegas mengatakan bahwa orang yang berani memberi nama bagi Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang tidak ditetapkan oleh Allah, tidak ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, khawatir dia bisa menjadi seorang mulhid. Seorang mulhid ini orang yang lancang. Ini fatwa dari Syekh Al-Fauzan. Kemana fatwa ini, wahai doktor? Kenapa Anda membela Zakir Naik? Bukankah Anda orang yang kagum, orang yang menghormati seorang Syekh Shalih Al-Fauzan? Kemana fatwa beliau? Kemana tahziran-tahziran beliau terhadap seorang yang bernama Zakir Naik? Nampak ikhwati fillah ya ra'akumullah, siapa yang bersandar di atas kedustaan dan siapa yang bersandar di atas kebenaran. Mereka yang bersandar di atas kebenaran akan mudah mengikuti fatawa al-kibar, akan mudah mengikuti wejangan-wejangan para ulama. Tidak berat bagi mereka. Ulama katakan, ulama barokah, al-barakatu ma'a kabirikum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada di sisi para ulama itu keberkahan-keberkahan tersendiri. Jangan diartikan bahwa kita mengkultuskan, kita menyembah para ulama. La wa alfu kalla, demi-demi atau sekali-kali tidak. Kita bukan menyembah seorang ulama, kita bukan menyembah para a'immah. Yang kita amalkan adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, al-barakatu ma'a kabirikum, dan yang kita amalkan adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berkaitan dengan ahlul zikr. Kalau di dunia ini, di kehidupan ini, kita tidak mengetahui sebuah perkara, diperintahkan oleh Allah dikembalikan kemana? Ahlul zikr. Perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, fas'alu, bertanyalah, perintah. Fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kepada para ulama, orang-orang yang berilmu, ahla dzikr, a'immah, in kuntum la ta'lamun, apabila kalian tidak mengetahui sebuah perkara, bingung, mau ke kanan ke kiri, tanya kepada para ulama. Mau bersikap seperti apa, sikap A atau sikap B, tanya kepada para ulama. Ketika para ulama telah memberikan fatwanya, ketika para ulama telah memberikan jawabannya, maka kita pegang jawaban tersebut, itulah keberkahan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-barakatu ma'a kabirikum. Maka tuduhan bahwa kita mengkultuskan para ulama sebagaimana kaum sufiyah mengkultuskan habaibnya adalah tuduhan yang dusta. Semata-mata yang kita amalkan hadis Nabi, semata-mata yang kita amalkan adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah yara'akumullah, yang berkaitan dengan hal ini, yang mulai saat-saat ini dideskreditkan, dipojokkan kredibilitas para ulama, agar mereka itu pelan-pelan tidak didengarkan fatwa-fatwanya, agar mereka itu pelan-pelan dianggap oleh kaum muslimin bahwa mereka manusia biasa, mereka bisa benar, mereka bisa salah. Dan ini yang terus diangkat oleh haula, oleh orang-orang yang tidak puas dengan jawaban-jawaban para ulama, fatwa-fatwa para ulama al-kibar. Dan ini wajar, karena mereka menuhankan dalam tanda kutip hawa nafsu mereka. Kalau mereka mau jujur, kuncinya satu, ikhwati fillah ya ra'akumullah, as-sidqu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, yahdi ilal bir. Kejujuran itu akan mengantarkan seorang kepada al-bir, kebaikan demi kebaikan, amalan soleh demi amalan soleh. Semakin dia jujur, semakin dia jaga lisannya dari mengumpat saudaranya, semakin dia sering berdusta, semakin mudah lisan itu mengeluarkan badi, perkara-perkara yang tercela, perkara-perkara yang menjatuhkan, mencaci maki, menghancurkan martabat seorang muslim. Bisa dilihat, sangat sederhana kita melihat seorang yang berada di atas al-haq dengan kejujuran dan seorang yang berada di atas al-haq dengan kebatilan atau kedustaan yang ada di sisinya. Lihat, lisannya kotor apa tidak? Kalau lisannya kotor, hati-hati. Mungkin yang menyebabkan lisannya kotor, celaan demi celaan, label demi label, gelar kaum majanin, orang-orang gila katanya. A'udzubillahi minadh-dhalali wal hawa. Kaum komando, kaum so'afiqah, orang-orang yang dungu. Arafat syar, orang yang jelek. Dan yang seterusnya, celaan demi celaan. hati-hati, bisa jadi itu adalah tanda bahwa mereka berada di atas al-kadzib, kedustaan. Karena kedustaan tersebut akan menjauhkan dia dari amalan-amalan soleh. Di antara amalan soleh, kaful lisan, menjaga lisan ini, tidak mudah mengumpat, tidak mudah memberikan sibab, celaan demi celaan kepada sesama muslim. Ikhwati fillah yarakumullah, inilah yang berkaitan dengan apa yang kita sebutkan dari pembahagian-pembahagian at-tauhid, tauhid al-uluhiyah, ar-rububiyah, dan al-asma was-sifat. Sedikit kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekhuna hafizahullah wara'ah dalam mendefinisikan at-tauhid al-uluhiyah secara khusus setelah adzanul isya berkumandang, fal yatafaddal al-muadzin yu'adzin. Ikhwati fillah ra'akumullah, setelah beliau sebutkan hafizahullah wara'ah makna tauhid, huwa ifradullahi bil ibadah, hadha huwa tauhidul uluhiyah, ini adalah tauhid al-uluhiyah, ketika seorang hamba benar-benar memurnikan amalan ibadahnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ihtimamu bihi akthar, dan kita harus memiliki perhatian lebih terhadap jenis tauhid yang pertama ini, karena jenis tauhid yang kedua adalah jenis tauhid yang telah diimani oleh mereka, orang-orang musyrikin. Tapi jenis tauhid yang pertama inilah yang menjadi inti dari apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala utus para nabi kepada mereka, orang-orang musyrikin. Biiznillahi ta'ala akan kita lanjutkan apa yang telah dibahas oleh beliau dari definisi at-tauhid. Begitu pula beliau akan menjelaskan tentang perkara kesyirikan, bahwa kesyirikan ini akan menjadi larangan terbesar yang datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala pada pertemuan berikutnya biiznillahi ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah.